Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau sewenang-wenang pada manusia, aku akan menantangmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau memerangi manusia, aku akan mengutukmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau menghancurkan kemanusiaan, aku akan melawanmu karena aku manusia. Aku akan tetap menyayangimu karena kau tetap manusia. Karena aku manusia. Aku akan tetap menyayangimu karena kau tetap manusia. Karena aku manusia. Karena aku manusia.